ือกีตาร์แต่มันลายมามาอินกาLagu lama yang biasa ditanyakan Bisa sepotong kata bisa terucap Hanya ingatan yang ada di kepala Daun-daun tetap tumbuh Kata hati pun tak pernah berubah Berjalan dengan apa adanya Di malam yang dingin dan gelap sepi

Setiap bunyi berdering, langsung ku angkat telponku. Berharap itu dari apa? Kali-kali aku SMS kamu, berkata masa yang aku ucapkan. Oh, Saudara-saudaraku yang di DKI Jakarta, pertanyaannya gini, atuh dong, mungkin gak kita punya gubernur yang baru ini bisa mengatasi problema-problema di DKI Jakarta? Udah tahu semua kan caranya gimana? Tolong dijawab. Tuh, wah, tuh, wah, ya. Nggak mungkin, sama itu terjadi 103 tahun. Mungkin. Udah, cukup. Sang kantil curi laser di Pak Tani. Pak Tani lupa pasang alarm. Untung TV warna gak hilang. Untung mobil B. tenaganya di Sabah pasti ketahuan balangnya. Siapa yang tertut, kita taranya maling. Sudah terima, sama juga maling. Mulut bau kentut, di belakang omong beda. Paham, kerja sedikit maunya kelihatan. Otak masih tong akunnya sarjana. Ngomong-ngomongin orang kaya udah kosong dunia. Tentang kosong banyak bicara. Ocek tangan sini ada isin. Yeah. jogetnya siapa yang ngajarin nih? Kok kembar semua? Alay, alay. Mesti gue yang ngajarin nih kayaknya. Jogetnya gak sih? yang seperti dulu lah. atas tindakan kau sendiri. Sampai ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Oh yeah. itu pasti. Setiap we'll be right back.

yang gendut, pang pantut. Siapa yang gendut? Why do I get that? Ketika ku udah paham, kerja sedikit maunya kelihatan. Otak masih kau ngakunya sarjana, ngomong-ngomongin orang kaya udah kosong dari dunia. Tentang kosong banyak bicara. Aku tak mau nyanyi. Aku manusia ini siapa yang ngajarin nih, kok kembar semua? Alay, alay. Mesti gue yang ngajarin nih kayak ini. Coba yang ngasih nih. aku perdamaianku yang seperti dulu lah.